ditoh nona mani. Saya ingat selalu padamu, droh hitrancis ma nona mani. Jelail kambel again to you. Dari jauh datang senyum manis, suaraku kasihku yang merdu. Warung haru jibir nona sekarang I'll come back to you. Come back again to you. Dari jauh datang senyum manis, suaraku kasihku yang merdu. Sekarang I'll come back.